tresnaku sundul niati, sumpah janji tikowo mati. Lintang sumebyar sing dadi saksi, janji setia tumeka pati. Yomong sliramu dohong ayu, kang dadi pilihan atiku. Romo lan ibu wis setuju yen sliramu dadi bojoku. Itung sasi nggonku jejodohan, lambene tresnaku sundul wiyati, sumpah janji tikowo mati.